dan semua orang-orang yang akan berbicara tentang Allah wajib kembali kepada satu-satunya manusia yang diizinkan berbicara tentang Allah dan mewakili Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berbicara tentang Allah tidak kembali kepada Rasul Allah itu, faqad iftara 'ala Allahi firyatan, sungguh dia telah membuat dan mengarang-ngarang sebuah dusta tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takallama 'ala Allahi bighairi ilm, dan dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah adalah gaib, dan sesuatu yang gaib tidak akan mungkin dibicarakan kecuali melalui pemberi khabar yang jujur tentang hal yang gaib tersebut. Manakala hal yang gaib dibicarakan tanpa ilmu, maka akan jatuh kepada perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang tidak benar. Karena bagaimana mungkin berbicara tentang hal yang gaib tanpa pemberitahu atau yang akan menyampaikan dari orang yang direkomendasikan untuk menyampaikan hal yang gaib tersebut. Dan beliaulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para ahli ilmu mengatakan bahwa kalau kita menunaikan tiga hak di permukaan bumi, dalam kehidupan kita di permukaan bumi, niscaya hidup kita akan selamat. Yang pertama, dan dia adalah yang paling besar, adalah haknya Allah. Dan yang kedua, haknya makhluk di sekitar kita. Dan yang ketiga, hak diri sendiri atas diri kita sendiri. Ini tiga hak yang hendaknya kita selalu memperhatikan apakah kita menunaikannya atau tidak. Pertama, hak Allah. Yang kedua, hak sesama. Hak sesama maksudnya adalah makhluk yang hidup di sekitar kita. Orang tua, istri, suami, anak, tetangga. Yang ketiga, hak diri kita sendiri atas diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi mengatakan, sesungguhnya mata memiliki hak atas dirimu, maka tunaikan hak mata. Jasad memiliki hak atas diri kita, maka tunaikan haknya jasad. Dari ketiga itu, yang paling besar adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib untuk kita tunaikan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan menunaikan hak Allah adalah dengan cara menjadikan seluruh ibadah hanya untuknya, hanya kepadanya, dan tidak memberikan itu kepada apapun dan siapapun selainnya. Hak Allah adalah dengan menjadikan seluruh ibadah hanya untuknya, dan tidak memberikan ibadah itu kepada apapun atau siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tahu haknya Allah, maka ketahuilah bahwa ini adalah hak yang terbesar yang wajib untuk kita tunaikan. Dan dialah tuntutan daripada syahadat yang menjadi pemisah antara Islam dan kufur, Islam dan syirik, yaitu kalimat la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah mengandung kewajiban untuk memberikan semua ibadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan kepada siapapun selain Dia. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah adalah hak terbesar yang wajib untuk kita tunaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang tidak menunaikan hak Allah, maka dia telah keluar dari agama Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak lagi dia berikan kepada Allah haknya Allah. Dan dia telah menjadikan sesuatu selain Allah mendapatkan sesuatu dari haknya Allah. Dan ini adalah kemaksiatan yang paling besar, di mana tidak ada lagi maksiat yang lebih besar daripadanya. Ini adalah dosa besar yang paling besar, di mana tidak ada lagi dosa besar yang lebih besar daripadanya, yaitu haknya Allah justru diberikan kepada selain Allah. Camkan selalu bahwa kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Camkan selalu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita tidak hanya dituntut beribadah kepada Allah, namun kita juga dituntut untuk jangan pernah beribadah kepada selain Allah. Camkan itu selalu di dalam hati kita agar kita selamat. Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, namun kita juga dituntut untuk apa tadi? Tidak beribadah kepada selain Allah. Dua hal ini tuntutan la ilaha illallah. La ilaha menuntut kita untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Illallah menuntut kita untuk beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia telah melakukan hal yang besar. Namun manakala ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah, maka hal yang besar yang tadi dia lakukan telah dihancurkan pula dengan hal yang besar. Oleh karena itu, selalu kalimat la ilaha illallah diiringi dengan wahdahu la syarikalah. Selalu kalimat la ilaha illallah apa? Diiringi dengan wahdahu la syarikalah. Apa arti wahdahu Dia satu-satunya. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Kita beribadah dengan la ilaha illallah. Satu-satunya hanya Allah dan tak akan ada sekutu untuk Allah. Lihat penekanan wahdahu la syarikalah sama dengan penekanan yang ada pada la ilaha illallah. Terjadi pengulangan penekanan. La syarikalah memperkuat makna la ilaha. Wahdahu memperkuat makna illallahu. Dan betapa seringnya manusia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namun ternyata di dalam praktek pekerjaan dan amalan dia beribadah juga kepada selain Allah. Sehingga pernyataan la syarikalah yang dia ucapkan dengan lisannya tak terbukti di dalam amalannya. Kembali kita kepada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah hak yang terbesar yang wajib untuk selalu kita tunaikan dalam kehidupan kita. Lakukan segala ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, manakala ibadah tersebut dilakukan untuk Allah, dilakukan kepada Allah, namun diiringi dengan ingin dipuji oleh makhluk. Semisal sholat, kita tidak sholat kepada makhluk. Kita tidak rukuk dan sujud kepada manusia. Kita tidak rukuk dan sujud kepada makhluk apapun, seperti matahari dan yang lainnya. Tidak juga sujud kepada simbol-simbol apapun daripada ilah yang batil. Kita sujud dan rukuk dan sujud mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat untuk Allah dan kepada Allah kita sholat. Betul? Taib. Sholat yang kepada Allah itu ternyata diiringi dengan ingin dipuji oleh manusia. Cukup itu untuk membatalkan sholat. Bayangkan kalau sholatnya itu sendiri yang diarahkan kepada selain Allah. Ruku atau sujudnya itu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti rukunya orang kepada sesuatu selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Sujudnya seseorang kepada selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Di sini bisa kita lihat yang mana yang syirik besar dan mana yang syirik kecil. Orang sholatnya kepada Allah, namun diiringi dengan terbesik di hatinya ingin dipuji oleh manusia. Itu sudah syirik itu. Itu sudah apa? Syirik. Namun syiriknya syirik kecil. Dan syirik kecil adalah maksiat besar. Dan itu pun Allah sudah benci. Dan membuat Allah tidak peduli kepada amalan sholat. Dan begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Sekarang sholatnya itu yang betul-betul diarahkan untuk kepada sesuatu selain Allah. Maka itu syirik besar. Kita bersedekah. Lalu bersedekah ke tahkan Allah ke masjid. Berinfak ke masjid. Berinfak untuk anak yatim, berinfak untuk fakir miskin, berinfak untuk para janda, berinfak untuk orang-orang yang miskin, anak yatim, berinfak untuk dakwah, maka ibadah kita ibadah yang seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan ada sesuatu di hati kita ingin dipuji oleh orang. Sama halnya dengan sholat tadi. Infak dan sedekahnya sudah diberikan kepada sesuatu karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, namun ternyata diiringi dengan kesyirikan. Bukan sedekahnya yang kita berikan kepada makhluk, akan tetapi hati kita ingin dipuji oleh makhluk. Itu sudah syirik. Namun kalau pemberiannya itu yang diarahkan kepada sesuatu selain Allah, maka dia adalah syirik besar. Mudah-mudahan bermanfaat agar kemudian kita mengerti, faham mana hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Mana hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah sembelihan. Karena sembelihan itu adalah ibadah. Dan seluruh ibadah hak Allah untuk diberikan hanya kepada Allah. Seorang muslim wajib mengetahui bahwa ini adalah haknya Allah. Sehingga dia tidak menyembelih kecuali hanya karena Allah. Dan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala sembelihannya untuk Allah di jalan yang diridhoi dan diperintahkan Allah, maka itu sembelihan yang sudah diberikan kepada Allah. Semisal dia menyembelih pada saat Idul Adha, pada saat musim haji, pada saat aqiqah, pada saat walimah, pada saat dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya lalu dia sembelih, maka dia telah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dengan sembelihannya untuk Allah tersebut diiringi dengan ingin dipuji oleh manusia, maka telah terjadi syirik kecil, membuat sembelihannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah karena Allah sudah disekutukan. Bukan sembelihannya itu yang kepada selain Allah, namun Allah sudah tidak suka disekutukan dengan kita ingin dipuji oleh makhluk. Sementara sembelihannya lurus kepada Allah. Benar-benar tepat sasaran. Kalau bisa kita istilahkan dengan bahasa tersebut. Namun diiringi dengan sesuatu di sampingnya yang membuat Allah tidak ridho dan Allah menyebutnya syirik. Bayangkan kalau sembelihannya itu yang benar-benar diarahkan kepada selain Allah. Dan untuk selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Maka yang terjadi adalah bukan syirik kecil, namun syirik besar. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita masih dalam bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Di antara fenomena syirik besar adalah menyembelih untuk selain Allah. Selain Allah bisa seseorang, selain Allah bisa sesuatu. Seseorang seperti nabi, wali, nabiullah, waliullah, sesuatu seseorang selain Allah bisa saja para malaikat, karena ada orang di permukaan bumi yang mengibadati malaikat menurut mereka. Menurut keyakinan mereka, mereka mengibadati para malaikat. Ada orang yang mengibadati para nabi, ada orang yang mengibadati para wali. Dan pada dasarnya semua itu mengibadati syaitan. yang ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku wali dan semacamnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apakah manusia mengibadati kalian? Malaikat menjawab, mereka mengibadati jin. Malaikat tidak ada yang mengajak manusia untuk mengibadati diri mereka. Namun jinlah yang kafir, yang mengajak manusia untuk mengibadati diri mereka untuk terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Dan kita masih dalam bab tersebut, bab yang harus diketahui oleh manusia, bahwa menyembelih adalah haknya Allah. Ibadah, dan ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah, dan jangan sampai diberikan kepada sesuatu selain Allah. Hanya untuk Allah, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memasuki dalil yang pertama, wa qawlullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabb al alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik al-alamin, seluruh alam. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Salatku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Sembelihanku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Hidupku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan wafat pun kepada Allah, menuju Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal yang demikian aku diperintahkan. Dan ini adalah perintah terbesar di permukaan bumi. Memberikan salat hanya kepada Allah. Memberikan sembelihan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Hidup untuk Allah. Dan wafat pun di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan untuk itu. Wa ana awwalul muslimin, dan ana dan saya adalah orang-orang yang awal dari kaum muslimin. Orang-orang yang segera meyakini, mengimani, tunduk dan patuh untuk mengerjakan perintah yang telah diperintahkan kepadaku. Dalil yang kedua, persis dengan dalil yang pertama, terdapat dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah juga untuk Allah. Maka tegas bahwa kedudukan menyembelih di dalam agama kita seperti kedudukan sholat. Tegas bahwa menyembelih di dalam agama kita kedudukannya persis seperti kedudukan sholat. Faham yang dimaksud? Bahwa dia sama-sama apa? Ibadah. Bahwa dia sama-sama ibadah. Sehingga Allah menggandengkannya dengan sholat. Di dalam dua ayat yang telah kita bacakan, yang dijadikan dalil, akan kewajiban yang menyembelih untuk Allah. Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka salat dan menyembelih berada dalam satu pondasi yang sama, yaitu dia adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan dan kita berikan kepada Allah. Apabila haknya Allah ini diberikan kepada sesuatu selain Allah, apapun dia, siapapun dia, maka kita telah menyekutukan Allah di dalam haknya tersebut. Di antara penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka di akhirat kelak, ketika mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin, demi Allah kami di dunia dulu benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah kami di dunia, mereka mengakui pekerjaan mereka di permukaan bumi, kami di dunia benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa kesesatan yang mereka nyatakan itu? Apa kesesatan yang mereka akui, kesesatan yang sangat nyata yang telah mereka lakukan itu? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin, itu dia syirik. Menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Sama dari sisi apa? Dari sisi hak Allah diberikan kepada sesuatu selain Allah itu. Itu sisi persamaannya. Dia adalah haknya Allah, lalu diberikan kepada sesuatu selain Allah, berarti menyamakan Allah dengan sesuatu. Atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Menyembelih haknya Allah, berikan kepada Allah, jangan pernah berikan kepada sesuatu selain Allah. Jadilah kita orang yang bertauhid, jadilah kita orang muslim yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala menyembelih untuk Allah iya, menyembelih untuk selain Allah juga iya, maka haknya Allah telah kita berikan kepada sesuatu selain Allah. Dengan itu kita telah menjadikan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Terjadi kesyirikan, terjadi penyekutuan di mana Allah telah disekutukan. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin, teriakan yang nanti pasti akan terjadi di neraka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kul inna salati wa nusuki, berkata para ulama, nusuk seperti Imam Mujahid mengatakan, nusuk adalah adzabhu fil haji wal umrah, sembelihan-sembelihan yang ada di musim haji dan musim umrah. Dan ulama-ulama tafsir lainnya seperti Imam Matsuddi dan Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, wa nusuki maksudnya adalah dhabhi, sembelihanku secara umum, sembelihan apapun. Dan lihatlah apa yang terjadi, apa yang bisa kita saksikan dari fenomena orang-orang musyrikin. Di saat mereka menyembelih untuk sesuatu yang mereka ibadati, yang merupakan Tuhan mereka, sesuatu yang mereka yakini menjaga mereka, sesuatu yang mereka yakini memelihara mereka, sesuatu yang mereka yakini memberikan kepada mereka keberkahan, sesuatu yang mereka yakini memberikan kepada mereka perlindungan, sesuatu yang mereka meyakini, mereka yakini bahwa akan memberikan kepada mereka tanaman yang panennya bagus, lalu mereka memberikan sembelihan-sembelihan itu kepada sesembahan yang mereka ibadati selain Allah, ilah yang mereka ibadati selain Allah. Perhatikanlah bahwa mereka menyembelih untuk sesuatu selain Allah. Manakala seorang muslim melakukan hal yang sama, dia juga menyembelih kepada untuk sesuatu selain Allah, untuk minta perlindungan, minta pengamanan, untuk minta keberkahan, minta panen yang baik. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara sembelihan ini dan sembelihan itu? Mungkin di antara kita pernah menyaksikan atau tahu seorang muslim ramai-ramai menyembelih untuk sesuatu selain Allah itu. Apapun dia. Intinya penyembelihannya untuk sesuatu selain Allah. Coba lihat, apa yang membedakan antara sembelihan orang yang menamakan dirinya muslim itu dengan sembelihan yang memang nyata-nyata bukan dari orang Islam, dari orang yang memang tidak pernah memeluk agama Islam? Apa yang membedakannya? Sama-sama sembelihan untuk selain Allah. Sama-sama sembelihan untuk selain Allah. Tidak ada yang membedakan. Oleh karena itu sembelihan itu adalah sembelihan syirik. Dan syirik menghancurkan la ilaha illallah. Sehingga orang yang melakukan sembelihan seperti itu, hancur la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari hancurnya la ilaha illallah yang kita ucapkan. Kita sendiri yang menghancurkannya dengan perbuatan kita. Dan lihatlah bagaimana iblis selalu memberikan kepada manusia ajakan untuk menyembelih agar aman, agar makmur, agar panennya baik, agar terjauh dari mara bahaya. Agar terhindar dari petaka, disuruh untuk menyembelih. Katanya muslim, tapi menyembelih untuk penghuni, penjaga gunung misalnya, penjaga laut yang dia yakini menjaga laut. Apa bedanya? Apa bedanya iring-iringan persembahan sembelihan tersebut dengan iring-iringannya orang-orang musyrikin yang memang tidak beragama Islam sama sekali? Namun dibungkus oleh iblis dengan takbir, dibungkus oleh iblis dengan teriakan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang sudah bertolak belakang dengan amalan, sehingga la ilaha illallahnya kosong. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Al-hadirun al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dibungkus oleh iblis sehingga merasa bahwa ini masih pekerjaan orang Islam. Karena yang melakukannya dihiasi dengan takbir, seolah-olah dia pengagungan kepada Allah. Kemudian ketika penyembelihannya diini dengan takbir, diini dengan bismillah, disembelihlah hewan tersebut. Dan inilah kebiasaan iblis, membungkus kesyirikan dengan sesuatu yang berbentuk beraroma Islam, sehingga manusia mengira bahwa itu adalah pekerjaan yang bagian daripada pekerjaan agama, padahal dia adalah 180 derajat berbeda dengan agama itu sendiri. Dan biasanya ketika diajak untuk menyembelih untuk sesuatu selain Allah, dua hal yang ditanamkan oleh iblis kepada manusia. Pertama, harapan mendapatkan manfaat, dan harapan terhindar dari mara bahaya. Oleh karena itu pasti akan ada cerita-cerita yang aneka ragam, menunjukkan bahwasanya kalau disembelih aman dari mara bahaya. Kalau tidak, dia akan selalu meminta korban. Kalau tidak disembelihkan, pasti nyawa manusia melayang. Karena dia minta disembelihkan, kita tidak beri-berikan. Akhirnya tenggelam orang di sana, hilang orang di hutan, dan semacamnya. Atau terjadi wabah. Akidah seorang muslim, seluruh manfaat dan mudarat yang memberinya hanya Allah, dan yang mengangkatnya hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini sudah kita bicarakan pada bahasan-bahasan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Maka jadikan seluruhnya untuk Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Jangan pernah berikan kepada sesuatu selain Allah, karena la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah rabbul izzati wal jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, mudah-mudahan dua bahasan daripada dalil tadi yang sudah kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan waktu yang masih ada tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada di antara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan, baik dalam bahasan kita tadi atau bahasan yang lain dalam bab akidah. Silahkan ditulis dan disampaikan ke depan. Kalau kita ada ilmunya kita akan jawab. Namun sekali lagi hanya berhubungan dengan masalah akidah. Adapun masalah-masalah lain, masalah fikih, masalah rumah tangga, atau masalah-masalah ibadah lainnya, silahkan bertanya di majelis-majelis yang lain yang banyak di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kepada para asatidzah yang juga banyak mengajar di masjid ini. Adapun khusus pada hari Sabtu, kita khususkan untuk bahasan akidah. Silahkan bagi yang ada pertanyaan, menulisnya dan menyampaikannya ke depan. Sekali lagi, khusus masalah akidah saja. Pertanyaan pertama. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz. Ketika itu dia mengatakan bolehnya menyembelih bila ingin masuk hutan untuk bekerja. Namun kepala sembelihan tadi, kepala dari hewan sembelihan tadi, yaitu hewan yang disembelih, kerbau atau sapi, itu dimakan sendiri. Dimakan, bukan di kepala tidak dipersembahkan. Dagingnya dimakan, kepalanya dimakan mungkin ya. Yang diletakkan hanya darahnya saja. Apakah itu termasuk syirik besar? Ini dia yang kita bahas dari tadi. Ini dia yang kita bahas dari tadi. Ini adalah sembelihan untuk selain Allah. Walaupun dagingnya dimakan rame-rame. Masalahnya adalah sembelihannya itu. Yang kita bahas dari tadi, menyembelih untuk selain Allah. Adapun bagaimana dagingnya setelahnya bukan urusan. Boleh jadi disembelih untuk selain Allah dan diletakkan di situ setelah disembelih sampai busuk, sampai dimakan oleh hewan-hewan buas, atau dimakan rame-rame oleh orang yang datang di acara tersebut. Permasalahannya adalah sembelihan untuk selain Allah. Siapa yang menyuruh Anda untuk menyembelih ketika akan masuk hutan? Untuk siapa sembelihan itu? Untuk Allah? Mana keterangannya bahwa Allah menyuruh kita untuk menyembelih ketika kita akan masuk hutan? Mana? Kalau memang ada ayatnya atau perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ini sembelihan sesuai dengan undang-undang syariat. Allah sudah perintahkan kita menyembelih kalau kita akan masuk hutan. Agar Allah menjaga kita, Allah suruh menyembelih dulu. Namun keterangan itu tidak ada. Berarti ada yang memerintahkan manusia, ada yang mengajak manusia untuk menyembelih, dan itu bukan untuk Allah. Dan juga tidak dihitung, bukan permasalahan makan atau tidak makannya, dimakan atau tidak dimakannya, dan juga tidak dilihat dari mahal dan tidak mahalnya yang disembelih. Walaupun yang disembelih suatu hewan yang mahal, misalnya semisal kerbau atau sapi, dan dipilih sapi yang besar yang harganya puluhan juta, mahal, atau yang disembelih ayam kecil yang mungkin harganya hanya 60 ribu, 70 ribu, atau kurang daripada itu, lalu disembelih, tidak dilihat besar atau kecilnya sembelihan itu, mahal atau tidak mahalnya sembelihan itu. Yang dilihat adalah sembelihannya untuk siapa dan karena siapa. Jadi, menurut ustaz tersebut, tidaklah sembelihan untuk selain Allah, karena sembelihannya kita makan. Dan yang diletakkan di situ hanyalah darahnya saja. Maka inilah bahasan kita dari tadi. Itu adalah syirik. Dan syirik ini adalah syirik besar. Karena Allah tidak pernah memerintahkan. Jangankan sembelihan seperti ini, wahai ustaz, semoga Allah berikan Anda dan saya hidayah ke jalan tauhid. Menyeru saja sudah dianggap kesyirikan. Tidak ada sembelihan apapun. Tidak ada darah apapun yang ditumpahkan. Tidak ada persembahan darah apapun. Tidak ada hewan yang disembelih. Menyeru saja sudah merupakan fenomena kesyirikan. Kebiasaan orang-orang Quraisy ketika mereka bersafar dan akan bermalam di tempat di mana malam datang, mereka menyeru, memanggil-manggil penjaga yang ada, penghuni yang ada di sekitar tempat mereka menginap, tempat mereka bermalam. Kita tahu dulu orang-orang Quraisy berjalan di padang pasir. Dan bayangkan padang pasir itu sekarang di negeri kita adalah hutan. Karena kita ada negeri tropis. Sama persis. Kalau orang Quraisy berjalan, berjalan di padang pasir. Kalau kita berjalan di hutan. Hal yang sama. Cuman yang satunya padang pasir, yang satunya pepohonan. Kondisi alam saja yang berbeda. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika bermalam di tempat itu? Menyeru. Wahai orang yang penghuni atau penguasa wilayah ini. Kami berlindung kepadamu dan jangan ganggu kami di tempat ini. Mohon jaga kami. Kami tidak bermaksud ini dan itu dan semacamnya. Kami berlindung kepada kalian. Kami singgah di tempat ini sekarang. Dan jaga kami. Itu adalah syirik. Hanya ucapan saudaraku. Tidak sampai kepada sembelihan. Hal yang sama kalau kita lakukan di hutan. Lalu kita katakan, wahai penghuni tempat ini, kami tidak ngapa-ngapain di sini. Kami hanya berkemah dan berkemping. Tolong jaga kami, lindungi kami. Tidak ada maksud buruk dan semacamnya. Kami minta izin kepada kalian untuk tinggal di tempat ini sementara. Itu adalah apa? Kesyirikan. Itu adalah fenomena kesyirikan. Kalau sampai mohon perlindungan, terjadi kesyirikan. Syirik besar. Mohon perlindungan kepada selain Allah. Dan memohon perlindungan kepada selain Allah, syirik besar. Dan fenomena syirik kecil, permisi. Mau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar di hutan, sebelum buang hajat diajarkan kita oleh orang-orang dahulu atau oleh mereka-mereka yang menjadi guide, tour leader dalam perjalanan, kalau mau buang hajat, permisi dulu. Lalu kita ucapkan, permisi. Permisi sama siapa? Sama orang-orang yang ada di sekitar situ. Sama penghuni-penghuni yang ada di sekitar situ. Hati-hati, ini fenomena kesyirikan. Yang tidak sampai kepada syirik besar. Karena kita tidak meminta kepadanya. Namun kita tidak sampai kepada memohon perlindungan kepada. Kalau kita katakan, tolong jaga saya selama di sini, maka itu kesyirikan. Sekiranya hanya ucapan saja, sudah kesyirikan. Apalagi yang bentuknya adalah seperti yang tadi ditanyakan, sembelihan. Sapi disembelih, kerbau disembelih. Jangan kira maksud sembelihan untuk selain Allah disembelih lalu dipersembahkan begitu untuk selain Allah. Lalu ditinggal. Tidak hanya itu. Tapi kalau dimakan sama-sama berarti tidak syirik. Bukan itu. Sembelihannya itu. Nah. Anda pernah mendengar kisah dua musafir yang dicegat kelompok kafir dan diperbolehkan lewat jikalau menyembelih hewan walaupun seekor lalat. Kalau tidak mereka dibunuh. Yang menyembelih masuk neraka. Jika nyawa menjadi taruhannya, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Yang antum tanyakan ini insya Allah pertemuan yang berikutnya. Yang antum tanyakan ini adalah pertemuan yang berikutnya. maka datanglah untuk pertemuan berikutnya. Insyaallah bahasan itu kita bahas biidznillah. Bagaimana dengan sembelian orang Yahudi dan orang Nasrani? Apakah boleh untuk dimakan? Ini berhubungan dengan masalah akidah juga, walau juga berhubungan dengan masalah fikih, boleh atau tidak untuk dimakan. Banyak di antara kita, orang Muslim, di zaman kita sekarang ini, kalau sudah di rumah orang yang Nasrani atau di rumah orang Yahudi, Yahudi jarang lah ya, jarang bertemu, Nasrani yang mungkin banyak bertemu di negeri kita, merasa bahwa makanan yang dia ada itu haram semuanya udah. Dan itu salah. Karena sembelihan orang Yahudi atau orang Nasrani dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Nabi Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakan seekor kambing sembelihan orang Yahudi. Sembelihan orang Yahudi, dimasak oleh orang Yahudi, setelah masak diberi racun lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada Nabi dalam keadaan sudah dimasak. Dan dimakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak tahu, ini membuktikan bahwa beliau tidak tahu yang gaib, bahwa makanan tersebut telah diracuni. Intinya adalah dimakan atau tidak? Dimakan. Padahal yang menyembelihnya orang Yahudi, yang memasaknya dia dengan alat masak di rumahnya tentunya, dengan perlengkapan masak bumbu-bumbu dari dia, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sembelihan orang Yahudi halal. Demikian juga sembilan orang Nasrani, halal untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini peraturan agama kita, dan jangan kita ingin berbuat kesolehan di tempat yang bukan saatnya untuk berbuat soleh. Wah, saya menjaga agama, saya tidak mau makan. Salah ini. Berarti kalau Anda menuding orang yang tidak mau makan baik agamanya, Anda menuding Rasul Anda tidak baik agamanya. Karena makan sembelihan Yahudi. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang-orang ahlul kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian halal untuk mereka. Wallahu ta'ala alam, kenapa menjadi halal sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani ahlul kitab? Disebabkan bahwa Allah yang diibadati oleh orang Yahudi dan Allah yang diibadati oleh orang Nasrani, dialah Allah yang kita ibadati. Namun mereka beribadat dengan cara syirik, namun kita beribadah kepada Allah dengan cara tauhid. Akan tetapi Allah yang dituju oleh orang Nasrani dan Yahudi, dialah Allah yang dituju oleh kita umat Islam. Kenapa? Agama mereka dari agama para nabi dan para rasul yang telah diselewengkan syariatnya sehingga berbentuk kesyirikan. Namun Allahnya adalah Allah yang sama. Faham yang dimaksud? Ketika orang Nasrani mengatakan ini Tuhan Allah, dan mereka menamakan Tuhan Bapak, dan mereka mengatakan Allah yang ada di surga, Allah yang mereka maksud, Allah yang kita maksud. Sehingga ketika mereka menyembelih sembelihan Allah, paham yang dimaksud ya? Wallahu a'lam. Ini kenapa kemudian sembelihan mereka menjadi halal, karena memang Allah mereka adalah Allahnya kita. Sama. Agama Yahudi berasal dari agama Nabi Musa yang diselewengkan. Nabi Musa mengajak kepada Allah. Agama Nasrani berasal dari agama Nabi Isa yang diselewengkan. Nabi Isa mengajak kepada Allah. Agama Islam adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah. Sama-sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sama-sama mengajak kepada Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nah, saya pernah bertemu dengan salah seorang kaum muslimin yang betul-betul tak mau makan apapun dari orang Nasrani. Tak mau makan apapun. Ketika kita tanya kepadanya, haram apa tidak? Tidak. Kalau tidak haram, kenapa anta wara' untuk sesuatu yang tidak mesti wara' di dalamnya? Kalau anda tidak mau, karena anda merasa beragama lebih baik dengan tidak mau makan, anda menuding Nabi Muhammad SAW salah dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Seringkali masalahnya adalah nanti takut di apa masakan mereka pernah masak yang haram-haram di sana, daging-daging yang diharamkan pernah dimasak di periuk-periuk mereka, di kuali-kuali mereka, itu yang selalu menjadi alasan. Betul tidak? Betul. Lalu Nabi Muhammad gak ngerti itu. Gak paham. Yang dimasak oleh orang Nasrani, orang Yahudi yang dimakan oleh Nabi Muhammad, itu tidak dimasak pakai alat gitu. Allah ketika menghalalkan makanan mereka, apakah Allah mensyaratkan halal makanan mereka dengan syarat pakai alat masak kalian gitu? Allah ketika menghalalkan, Allah tahu bahwa mereka menggunakan alat mereka untuk memasak. Maka tidak perlu warak di tempat yang tidak mesti warak. Dan Nabi Muhammad suri tauladan kita, beliau memakan masakan ahlul kitab, seorang wanita Yahudi. Ya. Yang ketika menyembelih, memberi racun, mengatakan kalau dia memang seorang nabi, dia akan tahu bahwa ini beracun. Namun Allah berkehendak bahwa ketika makan, nabi belum diberitahu bahwa itu sudah beracun. Setelah makan baru turun wahyu bahwa itu beracun. Lalu wanita itu dipanggil lagi. Kalau tidak salah namanya Zainab, wanita itu. Wanita Yahudi itu bernama Zainab. Kalau anda tidak salah dalam hafalan Zainab. Zainab bintil Harith. Saya seorang mahasiswa di organisasi kampus, ada kader kerohanian Islam yang tugasnya menyebarkan dakwah, mengingatkan, memberikan nasihat kepada mahasiswa lainnya. Namun belakangan ada mahasiswa non-muslim yang ingin menyebarkan agamanya seperti kader-kader kami. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ketua, karena mahasiswa non-muslim harus mendapatkan izin dari ketua dan anggota lainnya. Jika tidak diizinkan, kita dibilang tidak toleran. Kita tidak dibilang tidak toleransi. Kalau diizinkan, kita dibilang tidak toleransi. Kalau tidak diizinkan, kita dibilang tidak toleransi. Dan kalau diizinkan, kita diizinkan untuk kita mengizinkan orang menyebarkan kesyirikan. Pilih mana? Tinggal pilih mana? Silakan pilih. Kalau kita tidak izinkan, orang bilang kita tidak toleransi. Kalau kita izinkan, kita mengizinkan orang untuk menyebar kesyirikan. Ya, silakan pilih salah satu. Kita sering memikirkan hak manusia dan menyampingkan haknya Allah. Kalau dia ingin menyebarkan tanpa izin kita, ya terserah dia. Tidak ada tanggung jawab kita di sana. Dan Allah tidak akan menanya kita di akhirat. Namun kalau kita ikut memberikan izin, berarti ada pertanyaan di akhirat kepada kita. Karena kita telah ikut memberikan izin. Namun kalau dia sebarkan, kita tahu, kita tidak memberi izin, kita tahu, kita diamkan saja. Paling tidak bahwa tidak ada tanggung jawab kita di akhir ketika kita memberikan izin. Sama dengan saat-saat sekarang ini, sebentar lagi akan marak pembicaraannya. Kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, kita dikatakan tidak toleransi. Toh ketika kita hari raya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, kenapa kita tidak balas? Hal yang sama terjadi. Kalau mereka mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, memang Idul Fitri itu keselamatan memang pada tempatnya. Namun ketika kita mengucapkan selamat kesyirikan di hari raya kesyirikan, apanya yang selamat? Maka itu kalimat yang batil. Namun orang ini harus toleransi beragama. Ya, akhi, urusan agama ada sebuah dinding pembatas sampai langit yang tidak boleh ditembus. Lakum dinukum waliyadin. Bertoleransi tidak ada hubungannya dengan agama. Agama adalah agama, toleransi adalah toleransi dalam urusan dunia. Kita tidak menyakiti, kita tidak mengkhianati, kita tidak menipu. Dia butuh bantuan, kita bantu. Dia butuh pinjaman, kita pinjamkan. Dia sakit, kita jenguk. Dia butuh biaya, kita bantu dengan biaya. Ini toleransi. Dia minta tolong, kita tolong. Namun urusan agama tidak masuk dalam kancah toleransi. Karena Allah sudah mengatakan, lakum dinukum. Dan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, dihafal oleh mayoritas muslim di Indonesia ini. Atau di dunia ini. Subhanallah, Allah mudahkan untuk menghafalnya. Sehingga menjadi hujah bagi seluruh manusia. Apatah lagi yang hafal bahwa urusan agama tak ada. Mereka-mereka, kita-kita. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah menjaga kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.